Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Halaman yang ke-9. Kata beliau rahimahullah, wa yaqulu kama fi sahihain min hadith Nu'man ibn Bashir. Dan beliau bersabda juga di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan. Orang-orang yang beriman itu diperumpamakan seperti satu tubuh. Dalam hal apa? Cinta dan kasih sayang di antara mereka. Persatuan, kebersamaan, ukhuwahnya diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti tubuh. Nah, seperti tubuh. Di dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad SAW memang memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sifatnya konkret, nyata, kita temukan, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat maknawi. Nah, yang bersifat maknawi atau abstrak. Ini Nabi Muhammad SAW. Karena seperti itulah salah satu metode pengajaran yang beliau lakukan. Agar ilmu lebih mudah dicerna. Agar pemahaman itu bisa lebih diterima. Nah, perumpamaan sering diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi, pada hadis pertama yang kita baca sebelum Isya, Nabi Muhammad alaihissalam memperumpamakan orang mukmin itu seperti satu bangunan. Nah, seperti sebuah bangunan. Nah, demikian juga Islam. Islam diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan juga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal, lima pondasi utama. Yang kemudian beliau sebutkan syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, jadi Islam itu sendiri adalah sebuah bangunan. Kita yang beribadah, kita yang beragama, kita yang berislam dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bayangkanlah bahwa kita sedang mendirikan sebuah bangunan. Mendirikan sebuah bangunan. Semakin sempurna bangunan yang kita dirikan di dunia, maka semakin tinggi dan semakin indah pula bangunan yang dipersiapkan Allah untuk kita di dalam surga. Di dalam surga. Nah, jadi amal ibadah kita itu ibaratnya adalah material dan bahan bangunannya. Ini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Nah, jadi Islam itu bukan hanya syahadatain. Tidak terbatas pada sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Islam itu syariat yang sempurna. Islam adalah syariat yang menyeluruh, yang mengatur semua sisi dan sendi, serta lini kehidupan manusia. Ada akidahnya, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak dan adab. Ada akhlak dan adab. Seperti bangunan. Bangunan itu tidak hanya terdiri dari pondasi-pondasi utama. Pada tiang-tiang pancangnya tidak. Tetapi bangunan itu kan ada dindingnya. Ada lantainya. Ada atapnya. Ada perkakas dan perabotnya. Ada apa, sisi-sisi estetikanya. Keindahannya. Ada halamannya. Ada pagarnya. Seperti itu juga Islam. Karena Nabi mengibaratkan Islam itu bunyan. Seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan. Nah, sehingga syariat Islam itu harus dilaksanakan semua agar rumah kita pun sempurna. Agar rumah kita beratap, agar rumah kita berdinding, agar rumah kita memiliki pintu dan jendela. Maka laksanakan Islam itu secara menyeluruh. Nah, mulai dari zikir pagi dan petang kita. Dari hal-hal kecil seperti ini. Padahal sesungguhnya bukan kecil. Karena zikir pagi dan petang itu merupakan benteng dan upaya yang kita lakukan agar terlindung dari godaan syaitan. Penting sekali melakukan langkah-langkah penyelamatan diri agar selamat dari gangguan dan tipu daya syaitan. Nah, benteng terkuat dan terkokoh kita adalah dengan doa. Karena melalui doa kita meminta dan berharap kepada Allah Azza wa Jal agar mendapatkan perlindungan. Zikir pagi, zikir petang. Nabi SAW menyatakan dalam riwayat-riwayat yang sahihah, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan Allah lindungi sampai petang hari. Kalau dia membaca ayat kursi di sore hari, Allah akan jaga dia dari godaan syaitan sampai pagi hari. Nah, barang siapa keluar dari rumah mengucapkan doa, nah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au ajhala au yujhala 'alayya. Nah, doa seperti ini. Nah, agar kita terlindung dari bisikan syaitan. Nah, ketika petang hari sebelum maghrib, tutup jendela, tutup pintu dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Ketika kita pulang dari tempat kajian seperti ini sampai ke dalam rumah, buka pintu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, dan jangan lupa membaca basmalah, bismillah. Membaca doa sebelum masuk rumah. Rumah yang penghuninya keluar masuk selalu mengucapkan basmalah, syaitan tidak akan mampu menginap dan tidur di rumah itu. Tidak akan mampu menginap dan tidur di rumah itu. Nah, masuk masih memungkinkan, tapi untuk tinggal semalaman di situ tidak mungkin. Allah akan jaga dan lindungi rumah tersebut. Sebuah rumah yang penghuninya ketika makan dan minum selalu mengucapkan basmalah, syaitan tidak akan ikut serta dalam makan dan minum yang dikonsumsi manusia. Luar biasa, Allah jaga. Nah, Allah jaga. Nah, barang siapa menempati sebuah tempat yang baru, singgah di sebuah lokasi yang sepi, nah, dia mengucapkan a'udzubillah min syarri ma khalaq. Allah akan lindungi dia. Nah, dari madarat, dari gangguan syaitan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ketika akan berhubungan suami istri, Islam pun mengajarkan agar terlindung dari godaan syaitan. Diajarkan untuk membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita. Bukan kita berbicara vulgar, bukan. Ini ajaran Islam. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diperintahkan untuk membaca doa agar terlindung dari syaitan. Kan itu. Jadi doa dan zikir walaupun dianggap ringan kecil, tapi ini luar biasa untuk menyempurnakan bangunan Islam milik kita. Untuk menyempurnakan bangunan Islam milik kita. Seperti rumah, rumah yang kita saksikan dalam kehidupan nyata, ada yang luas, ada yang sempit, kan begitu. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada yang apa sejuk, ada yang sumuk, kan begitu. Macam-macam rumah. Seperti itu juga bangunan Islam kita. Bangunan Islam yang dipunya si A berbeda dengan bangunan Islam yang dimiliki si B. Berbeda juga dengan bangunan Islam yang dimiliki si C. Tergantung kepada kemauan kita untuk mengamalkan Islam itu secara kafah, secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Nah, kalau Islam semua syariatnya kita laksanakan, akan sempurnalah bangunan Islam kita. Dan tentu bangunan yang Allah siapkan kita untuk di surga, biiznillahi azza wa jal, kita berharap seperti itu, tentu lebih baik lagi. Tentu lebih baik lagi. Nah, sebab balasan yang Allah akan berikan untuk hamba-hambanya yang beriman di surga nanti bertingkat-tingkat. Surga itu kan bukan hanya satu tingkat. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Nah, surga Firdaus. Kemudian yang Allah berikan berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat keimanan dan keislamannya di dunia. Sesuai dengan tingkat keimanan dan keislamannya di dunia. Maka ini perlu kita perhatikan sekali. Bahwa Nabi SAW seringkali memberikan perumpamaan, permisalan, ibarat untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat maknawi, nah, dengan beliau sampaikan pada perumpamaan yang bersifat hissi, bersifat nyata, konkret, ada di hadapan kita. Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan kita bahwa cinta kasih di antara kita, di antara orang-orang yang beriman, di antara kaum muslimin, itu harus seperti sebuah tubuh. Nah, harus seperti sebuah tubuh. Nah, yang kemudian beliau sebutkan salah satu konsekuensinya. Ketika kita sudah merasa seperti satu tubuh. Konsekuensinya tubuh itu, kalau ada satu yang sakit, Nah, kalau ada satu yang sakit, yang merasakan bukan hanya bagian tubuh itu sendiri, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh-tubuh yang lain. Nah, misalkan orang keseleo, kaki kanannya. Maka yang bengkak bukan cuma kaki kanannya. Bukan hanya ada bengkak di kaki kanannya, tetapi bisa menyebabkan demam, bisa menyebabkan sakit kepala, bisa menyebabkan tidak enak makan, bisa menyebabkan tidak sulit untuk bicara karena menahan sakit. Nah, ini hanya satu konsekuensi dari saat kita sudah yakin bahwa sesama orang-orang beriman dan sama kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Nah, ada hal-hal yang lain yang kemudian dijelaskan para ulama. Kalau kita memang seperti satu tubuh, maka kita harus bisa memahami fungsi masing-masing satu dengan yang lain. Nah, seperti satu tubuh. Tangan ini fungsinya untuk ini, kanan, yang kiri fungsinya untuk seperti ini. Nah, yang mata fungsinya untuk apa, telinga untuk apa, mulut untuk apa, bibir untuk apa. Semua ada fungsi masing-masing. Seperti itu juga orang-orang beriman. Masing-masing punya fungsi dan kedudukannya. Nah, fungsi dan kedudukannya. Tidak boleh misalkan tangan kiri, kemudian makan minum pakai tangan kiri. Ini tubuh ya. Ketika diingatkan, oh makan minum pakai tangan kiri, wah ini anu ya, iran ya. Mosok yang dipakai untuk nyentuh durian misalkan, atau nangka kanan, terus ini yang kiri juga pengen ini. Masa yang kiri untuk buang hajat saja? Ya bisa. Seperti itulah fungsinya. Yang kanan memang untuk yang baik, yang kiri memang untuk yang kotor. Nah begitu ya. Bisa dipahami? Nah, kita dalam kehidupan beriman pun seperti itu. Tidak boleh orang kaya kemudian mencela yang miskin. Nah, itu sebabnya kamu malas ya seperti itu. Coba kamu kerja seperti saya. Lah, gak mungkin miskin seperti itu. Pasti juga kaya seperti saya. Gak boleh. Nah, kamu itu seperti satu tubuh. Orang kaya ada fungsinya, orang miskin juga ada fungsinya. Coba kalau misalkan semua orang kaya, bagaimana kita melaksanakan syariat Allah untuk berzakat? Bagaimana mungkin kita melaksanakan syariat Allah bersedekah dan berinfak? Bagaimana kita melaksanakan syariat Allah untuk membayar kafarah, memberi makan orang miskin? Bagaimana kita akan mendapatkan pahala, merawat dan menjaga serta memelihara orang miskin? Ada fungsinya masing-masing. Ketika orang kaya melihat orang miskin, dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan saya untuk melaksanakan ibadah dengan keberadaan si miskin ini. Nah, dengan keberadaan si miskin ini, dapat kesempatan. Nah, alhamdulillah ada saudara saya yang miskin. Karena ketika saya melihat dia, saudara saya yang miskin ini, saya kemudian tersadar untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang miskin, akhirnya tersadar. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan nikmat yang semakin banyaknya untuk dia. Alhamdulillah ada orang miskin. Nah, sehingga bisa dijadikan sebab atau dijadikan bahan untuk memberikan pelajaran buat anak-anaknya. Tuh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ucapkan alhamdulillah, kehidupan kita masih lebih baik daripada kehidupan mereka. Lihat tuh anak-anaknya. Nah, belum tentu bisa makan jajan seperti yang adik makan, seperti yang kakak beli dari warung, belum tentu mereka bisa beli. Alhamdulillah. Jadi punya fungsi masing-masing. Yang pintar juga tidak mengolok-olok yang bodoh misalkan. Dasar bodoh lu. Kan gitu. Makanya lo belajar. Gitu aja gak tahu hukumnya. Haram tuh. Kan gitu. Bersyukur alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan saudara kita ternyata belum paham ilmunya. Kesempatan bagi kita untuk berdakwah. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan ilmu. Dapat pahala. Sekedar menyampaikan saja dapat pahala. Apalagi kalau dia kemudian mengikuti apa yang kita arahkan. Semakin bertambah pula pahala yang kita dapatkan. Bersyukur justru diperhatikan, justru dididik, justru dibimbing, karena punya fungsi masing-masing. Contoh tadi, yang miskin tidak boleh iri kepada yang kaya. Yang miskin tidak boleh iri kepada yang kaya. Wah, Allah tidak adil. Allah ini gimana? Itu dibuat kaya si A, si B, si C. Nah, sementara kita ini miskin terus. Tidak boleh iri. Nah, tidak boleh iri. Tetapi ambil sisi positifnya. Ketika saya sebagai orang miskin melihat saudara saya orang kaya, alhamdulillah saudara saya ada yang kaya. Nah, akhirnya saya tidak kepikiran untuk nyumbang masjid. Contoh kan gitu. Oh, enggak punya duit. Daripada pusing-pusing, oh, harus nyumbang apa ya? Misalkan suami istri bincang-bincang, kok mumet sama? Iya, harus nyumbang apa ya? Keramik apa-apa ya? Istrinya nanya, duit apa? Oh iya, enggak punya duit ya. Kan ini satu contoh saja, satu contoh sederhana sebenarnya. Ketika melihat ada orang kayak alhamdulillah, di pundak-pundak mereka lah Allah bebankan keharusan, kewajiban untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin, tempat ibadah mereka, masjid, tempat pendidikan mereka, pondok pesantren, atau hal-hal yang terkait dengannya. Kan gitu, ini sisi yang harus dipikirkan juga. Maka benar Nabi alaihi salatu wasallam dan benar beliau ketika mempermisalkan orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Yang disebutkan Nabi di akhir hadis, kalau ada satu anggota tubuh sakit, kemudian dirasakan yang lain, ini hanyalah salah satu bentuk dari permisalan satu tubuh. Ada hal-hal yang artinya, kita melihat orang beriman itu seperti melihat tubuh sendiri. Seperti melihat tubuh sendiri. Ketika saudara kita senang, kita ikut senang. Ketika saudara kita sedih, kita bisa ikut merasakan kesedihannya. Bisa ikut merasakan kesedihannya. Nah, hadis-hadis yang beliau sebutkan ini, hadis Abi Musa dan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhum ajmain, disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau rahimahullah, untuk mengingatkan kita bahwa ahlu sunnah adalah orang yang paling harus terdepan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena ayat dan hadis-hadis tentang persatuan dan kesatuan itu selalu dibaca dan dipelajari oleh mereka. Selalu dipelajari dan dibaca oleh mereka, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi seperti yang beliau tekankan di depan tadi, bahwa persatuan dan kesatuan itu harus dibangun di atas kebenaran. Tidak asal bersatu, tidak asal bareng-bareng, tidak asal bersama-sama. Tapi harus dilihat dan ditinjau ulang persatuan, kebersamaan itu dibangun di atas apa? Nah, yang penting podo-podo seneng ya. Kan gitu? Apakah harus di atas kebenaran dan di atas al-haq? Jawabannya pasti harus di atas kebenaran, harus di atas al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk kajian malam hari ini saya rasa cukup. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas paragraf, dua paragraf yang terakhir ya, dua paragraf yang terakhir dari halaman 9. Beliau akan berbicara tentang Syiah Rafidhah. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang Syiah Rafidhah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz Yusuf berikutnya, monggo.